إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita telah memasuki bab yang ke-7 dari Kitabut Taharah, yaitu tentang mandi. Tentang permasalahan yang berkaitan dengan mandi. Dan pada kajian terakhir kita telah menyebutkan pembahasan yang pertama tentang makna mandi, al-ghusl, hukumnya dan dalil yang berkaitan dengan hukum-hukum yang disebutkan. Berikutnya adalah pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua, fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi, tentang sifat dan tata cara mandi. Qala lil ghusli minal janabati kaifiyatani, kaifiyatu istihbabin wa kaifiyatu ijza'in. Mandi dari janabah memiliki dua tata cara. Ada dua tata caranya. Yang pertama adalah kaifiyatu istihbab. Kaifiyah, tata cara yang mustahab, yang dianjurkan. Dan ini adalah tata cara yang sempurna. Wa kaifiyatu ijza, yang kedua adalah tata cara yang nilainya cukup, mencukupi. Nah, dijelaskan oleh para ulama, dhabit, tolak ukur dari dua tata cara yang disebutkan tadi, kaifiyatu istihbab dan kaifiyatu ijza. 6. Anna mashtamala alal wajib faqad fahuwa sifatu ijza'in. Tata cara yang hanya mencakupi yang wajib-wajib saja, itu adalah tata cara yang sifatnya ijza, mencukupi. Nilainya cukup. 6. Kewajibannya sudah terlaksana. Wa mashtamala alal wajibi wal masnun. Dan setiap tata cara yang mencakupi perkara-perkara wajib dan yang disunnahkan, fahuwa sifatu kamalin. Maka itu adalah tata cara yang sempurna. Atau yang diistilahkan di sini dengan kaifiyatu istihbab, tata cara yang disunnahkan. Tentunya yang paling afdol, yang paling utama di sini adalah kaifiyatu istihbab. Kaifiyatu istihbab. Nah, kewajibannya terlaksana, kemudian ada plus yang dia lakukan, yaitu tata cara yang sifatnya mustahab, tambahan-tambahan yang sifatnya mustahab dan dianjurkan, yang sifatnya penyempurna. Qala amma kaifiyatul istihbab, adapun tata cara yang sifatnya mustahab atau bisa juga diartikan dengan kaifiyatul kamal, tata cara yang sempurna, fahiya an yaghsila yadayhi thumma yaghsila farjahu wa ma asabahu minal adha thumma yatawadda wudu'ahu lis-salah. Yang pertama adalah dia membasuh kedua tangannya. Ini tata cara yang sempurna, mustahab. Kemudian dia membasuh, mencuci kemaluannya dan kotoran-kotoran yang menempel darinya kepadanya. Thumma yatawadda wudu'ahu lis-salah. Kemudian dia berwudu dengan wudu seperti dia hendak melaksanakan ibadah salat. Setelah berwudu, ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ مَاءً. Kemudian dia mengambil air dengan tangannya. فَيُخَلِّلُ بِهِ شَعْرَ رَأْسِهِ. Kemudian dia menyiramkan ke rambutnya dan dia menyela-nyela dengan jari jemarinya di antara rambutnya. Sampai dia merasa, nam mudkhilan asabi'ahu, dengan dia memasukkan jari jemarinya, mudkhilan, dengan dia memasukkan asabi'ahu, jari jemarinya, fi usuli sya'ri, pada kulit kepala, sampai ke dasar rambut, hatta yar wiya basyaratahu, sampai barakallahu fikum dia merasa bahwa kulit kepalanya telah dia basahi. Tsumma yahthu 'ala ra'sihi 3 hasayatin. Kemudian dia menyiramkan ke kepalanya 3 kali siram. Tsumma yafidul ma'a 'ala sa'iri badanihi. Kemudian dia menyiramkan air kepada seluruh badannya. Li hadits Aisyah al-muttafaq alaihi. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini kaifiyatul kamal. Kaifiyatul kamal. Tata cara mandi yang nilainya sempurna. Nilainya sempurna. Kenapa kita katakan kamal? Karena dia di sini tata cara ini mengandung sesuatu yang wajib dan juga mustahab. Dia menggunakan cara yang wajib, kemudian ditambahi lagi dengan kaifiyah yang sifatnya mustahab. Sehingga nilainya di sini al-kamal. Nah. Dan banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan dalam hal ini. Nah. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Ummu Habibah. Nah. Yang diriwayatkan oleh para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan merekalah orang yang paling tahu keseharian Rasul ketika beliau berada di rumah beliau. Nah, adapun di luar rumah tentunya para sahabat yang lebih banyak tahu tentang barakallahu fikum muamalah atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa amma kaifiyatul ijza. Adapun tata cara yang sifatnya mencukupi al-ijza. Naam. Yakni dia hanya membasuh atau melakukan barakallahu fikum tata cara mandi yang sifatnya yang wajib-wajib saja. Naam. Yang sifatnya wajib saja. Sehingga setelah dia melakukan mandi dengan tata cara al-ijza ini, maka hal itu sudah mencukupi. Kewajibannya sudah terlaksana. Nah, bagaimana kaifiyatul ijza ini? An ya'umma badahnahu bil ma'i ibtida'an ma'an niyyah li hadits Maimunah. Dia menyirami seluruh badannya dengan air. Membasahi dan mengalirkan seluruh, mengalirkan air kepada seluruh badannya. Yang disertai atau diawali dengan niat. Yang diawali dengan niat. Bahwa dia berniat dengan dia membasahi seluruh badannya. Mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Dengan niat bahwa dia melakukan mandi janabah. Nah. Barakallahu fikum. Dan pada tata cara disebutkan oleh para ulama, pada tata cara al-ijza ini, dia harus memperhatikan bagian-bagian yang sulit dijangkau oleh air. Nah, seperti lipatan-lipatan pada tubuhnya. Nah, dan juga bagi orang-orang yang memiliki rambut yang lebat, baik di wajah ataupun di kepala. Nah, jenggotnya kathifah. Lebat, maka diharuskan baginya untuk membasahi sampai kulit yang berada di bawah rambut-rambut tersebut. Nah, berbeda dengan wudu. Orang yang berwudu, barakallahu fikum, yang memiliki lihya atau jenggot yang lebat, dia cukup menyela-nyela. Nah, tidak diharuskan baginya untuk membasahi sampai ke bagian kulit yang ada di bawah jenggotnya. Nah, cukup dia membasahi permukaan dari jenggotnya, kemudian dia sela-sela. Nah, di tengahnya. Nah, ini tata cara berwudu. Adapun mandi, berbeda. Nah, harus betul-betul dibasahi. Nah, harus betul-betul dibasahi sampai kepada bagian bawah dari rambutnya. Nah, sampai ke dasar rambutnya, yakni sampai ke kulitnya. Sampai ke kulitnya harus dibasahi. Li haditsi Maimunah, berdasarkan hadits Maimunah radhiyallahu anha, barakallahu fikum, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Rasul meletakkan air yang digunakan untuk mandi janabah. Wudu al-janabah. Wudu itu air. Air yang digunakan untuk janabah. Fa'afragha 'ala yadayhi. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya. Faghasalahuma marrataini. Kemudian dia membasuh kedua tangannya dua kali atau tiga kali. Marrataini aw thalatan. Tsumma tamarrada wastansyaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai dengan siku. 6. Tsumma fadhal ma'a 'ala ra'sihi. Kemudian beliau menyiramkan air kepada kepalanya. Tsumma ghassala jasadahu. Kemudian seterusnya dia membasuh seluruh tubuhnya. Fa ataituhu bil mindil falam yuridha. Kemudian saya memberikan sapu tangan atau handuk kepada beliau. Beliau tidak menginginkannya. Waja'ala yanfudul ma'a biyadaihi. Kemudian beliau mengeringkan air yang ada pada badannya dengan kedua tangannya. 6. Wa mithluhu haditsu Aisyah radhiyallahu anha wa fihi tsumma yukhallilu sya'rahu biyadihi. Dan yang semisalnya adalah hadits Aisyah, yang mana di dalamnya beliau menyela-nyela rambutnya dengan tangannya. Tangan yang sudah dibasahi. Hatta idza dhanna annahu rawa basharatahu. Sampai dia mengira, naam, bahwa dia telah membasahi seluruh kulitnya, kulit bagian kepalanya. Afadha alaihi al-ma'. Maka beliau menyiramkan air kepada seluruh tubuhnya, kepada kepalanya. Salasa marratin, sebanyak tiga kali. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Kalau kita melihat dari hadits Maimunah yang disebutkan atau dijadikan dalil tentang kaifiyatul ijza, nah, baik itu hadits Maimunah dan juga hadits Aisyah. Wallahu ta'ala alam bisawab, bahwa kedua hadits ini lebih pantas untuk dimasukkan kepada dalil tentang kaifiyatul istihbab. Nah, kepada dalil tentang kaifiyatul istihbab, tata cara yang sifatnya mustahab. Kenapa demikian? Karena di dalam hadits Maimunah ini disebutkan secara tata cara mandinya Nabi dari janabah dengan tata cara yang kamal, bukan hanya sebatas membasahi seluruh tubuh, tapi disertai dengan membasuh kedua tangan, na'am, barakallahu fikum, kemudian berwudu, setelah itu kemudian menyirami kepala tiga kali, kemudian dilanjutkan dengan seluruh tubuh dibasahi dengan air atau dialirkan dengan air. Dan bahkan ada, barakallahu fikum, di dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha diceritakan oleh Aisyah bahwa beliau menyela-nyela rambutnya. dengan jari jemarinya sampai beliau merasa bahwa nam kulit rambutnya atau kulit kepalanya sudah terbasahi dengan air. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, menurut kita bahwa hadith Maimunah dan juga hadith Aisyah lebih pantas untuk disebutkan pada dalil tentang kaifiyatu al-istihbab atau kaifiyatul kamal, tata cara yang mustahab atau tata cara yang sempurna. Lalu, mana dalil tentang barakallahu fikum mandi dengan kaifiyatul ijza? Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Di dalam surat Al-Maidah masih satu ayat dengan ayat wudu. Nah, Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maka apabila kalian junub, maka bersucilah. Walam yadhkurillahu syai'an siwa dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan barakallahu fikum tata cara taharah dari junub secara rinci. Disebutkan hanya sebatas fattaharu, maka bersucilah. Nah, perintahnya hanya bersucilah. Beda sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati. Beda ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah untuk berwudu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan rinci. Idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai dengan siku. Wamsahu biruusikum. Nah, bahkan dengan tertib dimasukkannya mengusap rambut di tengah-tengah bagian yang dibasuhkan. Nah, yang pertama dibasuh wajah, kemudian tangan. Kemudian yang ketiga dimasukkan mengusap rambut. Nah, mengusap kepala. Famsahu biru'usikum. Wa arjulakum. Kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai dengan mata kaki. Ilal ka'bain. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rinci, bahkan dengan urutannya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan demikian ketika beliau berwudu. Nah, sehingga oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barakallahu fikum kaifiyah wudu dengan rinci, maka diharuskan untuk dilakukan secara rinci seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kaifiyah mandi secara rinci. Nah, hanya diperintah fattaharu, bersucilah kalian. Dikatakan oleh para ulama, waman amma badanahu bil ghusli marratan wahidatan sadaqa alaihi annahu qad ittahhara. Barang siapa yang mengalirkan air kepada seluruh badannya walaupun hanya satu kali, maka sudah bisa dikatakan bahwa dia telah bersuci, bahwa dia telah mengamalkan perintah Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Naam. Mungkin ada yang mengatakan fa inna hadhil ayah mujmalah. Ayat ini sifatnya umum. Mujmal. Masih global. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fassala hadzal ijmal bi fi'lihi fayakunu wajiban. Mungkin ada yang mengatakan pernyataan kita yang baru saja kita sampaikan, mungkin ada yang membantah dengan bantahan berikut ini. Ayat ini masih mujmal sifatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci ayat ini dengan perbuatannya. Merinci ayat ini dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Maimunah dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Barakallahu fikum. fayakunu wajiban alal kaifiyah allati fa'alaha. Sehingga oleh karena itu, harus mandi dari janabah itu harus dilakukan dengan kaifiyah atau tata cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kama annallaha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi ayat ini, na'am, kaifiyahnya, tata caranya bagaimana beliau menegakkan salat. Na'am. Maka jawaban dari argumen yang baru saja kita sebutkan min wajhaini, ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah annahu law kana Allahu yuridu minna an nagtasil ala wajhi tafsil labayyanahu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti', nah, beliau mengatakan, beliau membantah argumen tadi yang mengatakan tidak ada kaifiyah al-ijza. Nah, mandi dari janabah harus menggunakan kaifiyah al-kamal atau kaifiyah al-mustahab sesuai dengan hadits Aisyah dan hadits Maimunah. Dalilnya apa? Nah, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu umum sifatnya. Kemudian perintah mandi itu ditafsirkan oleh Nabi dengan perbuatannya. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita untuk mandi seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ini argumennya. Nah, dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan, annahu law kana Allahu yuridu minna an nagtasil ala wajhi tafsil labayyanahu. Kalau seandainya Allah menginginkan dari kita untuk mandi dengan tata cara rinci seperti kaifiyah al-kamal, labayyanahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan merincinya dan menyebutkannya secara detail, secara tafsil, kama bayyana wudu ala wajhi tafsil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah wudu dengan tata cara yang tafsil, dengan rincian. Nah. Walamma ujmilal ghuslu wa fussil walamma ajmalal ghusla wa fassalal wudu ulima annahu laisa biwajibin alaina an nagtasila ala sifatin muayyana. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah mandi dengan sirah umum, dengan konteks umum, dan tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala kaifiyahnya, berbeda dengan wudu yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan rinci, nam maka diketahui dari itu semua annahu laisa biwajibin, bahwasanya tidak wajib bagi kita untuk mandi dengan tata cara tertentu. Tidak wajib. Nah, ini kita berbicara tentang wajib dan tidaknya. Nah, adapun kalau kita berbicara mana yang afdol, tentu yang afdol atau yang paling utama adalah kaifiyah yang disebutkan di dalam hadis siapa? Maimunah dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita berbicara tentang kaifiyah al-ijza dulu. Nah, al-ijza. Barakallahu fikum. Apakah ada kaifiyah al-ijza atau tidak? Naam. Nah, di sini ada khilaf dari kalangan para ulama bahwa harus mandi dengan kaifiyah al-mustahab. Naam. Harus mandi. Kita mengatakan itu adalah kaifiyah mustahab, kaifiyah yang sangat dianjurkan dan nilainya sempurna. Naam, sebagian orang mengatakan bahwa itulah kaifiyah yang diharuskan, tata cara yang diharuskan. Mereka berdalilkan bahwa naam, Allah menyebutkannya secara umum di dalam Al-Quran, akan tetapi rinciannya melalui perbuatan Nabi SAW. Argumen ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan mengatakan bahwa Allah menyebutkan kaifiyah mandi secara umum. Perintah untuk mandi, disuruh untuk mandi, bersuci. Nah, dan tidak disebutkan tata caranya di dalam Al-Quran. Sementara ketika Allah memerintahkan untuk berwudu, Allah menyebutkannya secara rinci dan itu disebutkan dalam satu ayat. Nah, dalam surat Al-Ma'idah ayat yang keberapa? Ayat yang keenam, dalam satu ayat. Naam. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui bahwa naam tidak diwajibkan bagi kita untuk mandi dengan tata cara tertentu. Naam. Maksudnya bagaimana? Cukup dia membasahi dan mengalirkan seluruh tubuhnya dengan air. Dialiri seluruh tubuhnya dengan air. Naam. Dan diperhatikan bagian lipatan-lipatan pada anggota tubuhnya agar terkena air. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, bantahan yang pertama. Adapun yang kedua, naam, hadith Imran bin Husain, yaitu hadith Imran bin Husain. Beliau menyebutkan dalil naam hadith Imran bin Husain. Wafihi, yang mana di dalam hadith tersebut, Nabi SAW mengatakan kepada seseorang, yang mana orang tersebut junub kemudian belum sholat. Naam, walam yusalli. Seseorang naam tidak sholat dikarenakan junub. Beliau mengatakan kepadanya, khudh hadza wa afrighhu alaika. Ambillah air ini, kata Nabi. Naam, diserahkan air kepadanya. Dan siramilah air ini kepada seluruh tubuhmu. Disuruh menyirami air tersebut kepada tubuhnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Naam. Walam yubayyin lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa yufrighuhu ala nafsihi. Nabi tidak menjelaskan kepadanya, kepada orang tersebut, bagaimana cara menyirami air tersebut dengan kepada tubuhnya. Naam. Tidak menjelaskan kaifiahnya, tata caranya. Walau kanat hadhil kaifiyatu wajiban labayyanahu. Andai tata cara tersebut sifatnya wajib, bukan mustahab, maka niscaya Nabi SAW akan menjelaskan kepadanya. Naam. Mandilah kamu. Orang tersebut bingung, junub. Naam, junub kemudian mau sholat bingung. Sementara dia tahu, barakallahu fikum, seseorang yang sedang berhadap, tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, sehingga dia tidak melaksanakan sholat. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk mandi. Ini air dan basuhlah tubuhmu dengan air ini. Siramilah air ini kepada seluruh tubuhmu. Dan tidak dijelaskan oleh Nabi bagaimana kaifiyahnya. Nah, andai kaifiyah itu adalah wajib, tata cara yang mustahab itu wajib, nah, maka niscaya akan dijelaskan oleh Nabi. Dikarenakan di dalam sebuah kaidah, dalam kaidah usulul fiqh, li'anna ta'khiral bayan an waqtil haja fi maqamil balagh la yajuz. Nah, mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan. Nah, yang mana ketika itu Nabi dalam posisi menyampaikan, menyembunyikannya tidak boleh. Menyembunyikannya tidak boleh. Sehingga ketika Nabi SAW, contoh, Nabi SAW diundang makan, diajak makan, atau dihidangkan di meja Nabi, meja makan Nabi, dob, sejenis binatang yang mirip biawak. Naam, kalau di Arabnya namanya dob. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian ditawarkan kepada Nabi untuk makan dob tersebut. Nabi SAW tidak mau. Dan beliau mengatakan, kami tidak terbiasa mengkonsumsi ini. Dan Nabi SAW membiarkan para sahabat yang lain memakannya. Nah, barakallahu fikum. Andai dob ini dilarang, nah, maka niscaya Nabi SAW akan menjelaskan bahwa dob itu haram. Kenapa? Lianna ta'khiral bayan an waqtil haja la yajuz. Dikarenakan lisan syariat, barakallahu fikum, lisan syariat melalui lisan Nabi SAW tidak boleh meninggalkan penjelasan atau mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan. Tidak boleh. Sehingga ketika Nabi SAW tidak menjelaskan kepada para sahabat bahwa dhob itu haram atau tidak boleh, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengikrarkan dan membolehkan untuk mengkonsumsi dob. Sehingga dob itu hukumnya apa? Halal. 6. Nah, barakallahu fikum. Ini dua sisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebagai bantahan enam terhadap argumen yang mengatakan bahwa harus mandi dengan kaifiyah al-istihbab. Harus mandi dengan kaifiyah al-istihbab atau kaifiyah al-kamal. Nah, maka kita katakan itu adalah kaifiyah yang paling utama dan sangat dianjurkan untuk mengamalkan hal demikian iktida'an bin Nabi, dalam rangka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya dia mencukupi dengan membasuh seluruh tubuhnya dengan air, nah mengalirkan air kepada seluruh tubuhnya, dan dia memperhatikan bagian-bagian tertentu, terutama lipatan-lipatan yang ada pada tubuhnya, nah maka itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Barakallahu fikum. Kemudian, dan perlu diperhatikan pada kaifiyah al-ijza, kaifiyah al-ijza, 6, bahwa mabmadah dan al-istinsyak juga diwajibkan. 6, juga diwajibkan. Dijelaskan oleh para ulama bahwa pada kaifiyah al-ijza, 6, mabmadah berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, itu hukumnya wajib. Bagian dari membasuh wajah. Nah, wajah adalah bagian dari tubuh yang wajib untuk dibasuh ketika mandi. Baik pada mandi al-mustahab, istihbab, atau pada mandi yang sifatnya al-ijza. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaharu, bersucilah atau mandilah kalian, hadza yashmulul badan kullahu. Firman Allah ini mencakupi seluruh tubuh. Wadakhala al-anfu wal-fam minal badan. Dan hidung, mulut masuk bagian dari badan yang wajib untuk disucikan. Yang wajib untuk disucikan. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihima fil wudu liduhulihima tahta qawlihi ta'ala faghsilu wujuhakum. Sehingga oleh karena itu, naam, Nabi SAW memerintahkannya untuk melakukannya ketika berwudu, yakni berkumur-kumur, kemudian memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Naam, diperintahkan juga oleh Nabi SAW ketika berwudu. Padahal itu tidak disebutkan di dalam ayat. Naam, Allah hanya menyebutkan, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Naam. Fa idza kana dakhilaini fi ghuslil wajhi, maka apabila kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air dan mengeluarkan air ke dari hidung, itu masuk di dalam membasuh wajah, wa huwa mimma yajibu tathhiruhu fil wudu, yang mana wajah itu wajib untuk disucikan ketika berwudu, kana dakhilaini fil ghusli, maka kumur-kumur dan mengeluarkan, memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung juga diwajibkan, nam ketika mandi. Li'anna taharah fihi awqat. Nah, jadi bagi siapa yang nam mandi dengan tata cara al-ijza, nam, barakallahu fikum, juga diharuskan baginya untuk berkumur-kumur, memasukkan air ke, menghirup air dengan hidungnya, kemudian mengeluarkannya. Nah, lalu, nah, ada yang bertanya, apakah seseorang yang mandi bisa mewakili wudu? Nah, apakah seseorang yang mandi, nah, juga dikatakan bahwa dia sudah berwudu? Barakallahu fikum. Dalam artian, kalau seandainya dia ingin melaksanakan sholat setelahnya, langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu sebelumnya. Nah, maka kita katakan, apabila dia mandi, nah, dengan tata cara al-istihbab, maka tentunya itu sudah mewakili wudu, karena di dalamnya ada wudu. Nah, karena di dalamnya sudah ada wudu. Nah, adapun kalau seandainya dia mandi dengan kaifiyah ijza, ada dua rincian. Yang pertama adalah, kalau seandainya mandinya karena janabah, kalau mandinya karena janabah, maka itu sudah mewakili wudu. Nah, karena junub. Mandinya karena junub. Sebagaimana disebutkan di dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, kalau seandainya dia mandi dengan kaifiyah al-ijza, ada dua rincian. Yang pertama, kalau seandainya mandinya karena junub. Nah, karena janabah. Nah, barakallahu fikum, maka itu sudah mewakili wudu. Tapi kalau seandainya mandinya itu bukan karena janabah, seperti mandi mau sholat Jumat. Nah, mandi mau sholat Jumat, mandi mau sholat Id, hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, dan bukan lantaran junub, dan tidak ada junub sebelumnya. Apabila dia mandi dengan tata cara al-ijza, maka itu belum mewakili wudu. Maka itu belum mewakili wudu. Barakallahu fikum. Saya ulangi, naam kalau kaifiyah al-istihbab, baik karena janabah ataupun tidak, itu sudah mewakili wudu. Adapun kaifiyah al-ijza, naam ada dua rincian, kalau seandainya mandinya karena janabah, maka itu sudah mewakili wudu. Naam, barakallahu fikum, karena dengannya sudah terhapus hadas besar, dan tentunya juga menghapuskan hadas kecilnya. Nah, tapi kalau seandainya mandinya bukan karena janabah, barakallahu fikum, maka itu tidak mewakili wudu. Mandi, naam, dengan tata cara al-ijza. Seperti mandi mau sholat Jumat, mau sholat Id, sholat hari raya. Naam, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, tidak diharuskan bagi wanita untuk melepas kepang rambutnya pada mandi janabah. Nah, tidak diharuskan. Wa yulzimu hadzalika fil ghusli minal haid. Akan tetapi diharuskan baginya untuk melepas ikatan atau kepang rambutnya ketika mandi dari haid. Nah, mandi selepas haid dan nifas. Li hadithi Ummi Salamah, hal ini berdasarkan hadith Ummu Salamah, qalat, nah beliau berkata, kultu ya Rasulullah, inni mra'atun ashaddu dufri ra'si, afa'an kuduha li ghuslil janabah, qala la, innama ya'fiki, antahzi ala ra'siki, talata hasayatin, ثُمَّ تَفِيدِينَ عَلَيْكَ الْمَا فَتَتْهُرِينَ. Tidak, kata Nabi. Enggak perlu. Sesungguhnya, saya ulangi, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya saya seorang wanita yang besar ikatan rambutnya. Lebat. Rambutnya mungkin panjang. Barakallahu fikum. Jadi, kepangnya banyak. Afa'an kuduha, apakah saya harus melepasnya untuk mandi janabah? Qala, Nabi mengatakan tidak. Cukup bagimu untuk menyirami air ke kepalamu sebanyak 3 kali. 6. Thumma tafidina alaikil ma. Kemudian selanjutnya engkau menyirami air kepada seluruh tubuhmu. Fatathurina. Dan kamu pun suci dengan itu. 6. Barakallahu fikum. Itu kalau seandainya karena janabah. Adapun kalau seandainya karena haid, selesai haid dan nifas, barakallahu fikum, maka diharuskan baginya untuk melepaskan ikatan, setiap ikatan pada rambutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.